bila berkata, seluruh alam menyaksikan kesyahduan bagai tersentuh rasa percaya. Jika terdengar aduhai, telah jauh berkelana di mana ada rasa hanya kuntum kasihnya. Kabar itu merelakan perjalanannya, ada jiwa hanya kuntum kasihnya. Biar panas membakar, biar ranjau menjabar, telah mekar hati seindah purnama. Di pucuk segala raju sepi rindu, ada kala meracun imannya. Biar panas membakar, biar ranjau mencabar, hati mekar sepindah purnama. Siapa menyapa bagai pelita, arah yang menghilang tika gelita. Tidak ditatap, kau takkan di dada yang terdetik temukan sang cinta. Cerita semestanya tak terbedanya. Kekasih tak berbahasa, getir pikir dari tawa. Cari hakikat.